kau mendapatkan harta, bukan untuk membeli tahta. Jika kau mendapatkan tahta, bukan untuk mempermulia diri. Tapi ingatlah, harta yang didapatkan anak manusia hanyalah anugerah ilahi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan sampai harta membuatmu besar kepala, karena itu sangat berbahaya. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Kata bijak dari Amsal mengingatkan kita, hidup bukan cuma tumpukan harta. Bertuhan bukan hanya untuk mendapat kelimpahan harta benda. Tetapi bagaimana harta benda tak lebih tak kurang, ia hanyalah alat untuk kemuliaan Tuhan. Harta benda bukan tujuan dan tak layak dijadikan tujuan. Tapi tujuan adalah memuliakan nama Tuhan lewat harta benda yang dilimpahkan Tuhan. Tidakkah rumusan itu menjadi penting dalam kehidupan? Sayangnya, banyak orang menjadikan harta tujuan. Dia lupa kemuliaan Tuhan. Itu sebab dengan harta ia coba membeli kebenaran. Dengan harta ia menggadaikan kejujuran. Demi harta ia rela melakukan apa saja yang berdosa. Itu menyakitkan. Ingat, harta Tuhan berikan menjadi upah bagi orang percaya. Tapi harta hanyalah alat untuk memuliakan Allah. Jangan salah. Muliakan Allah dengan hartamu kalau itu ada padamu. Tapi jangan juga lupa memuliakan Allah di kesusahanmu, di kemiskinanmu, karena apapun keadaanmu, tujuannya satu dan sama, muliakan Dia. Ingat, harta bukan kebanggaan diri, tapi jadi alat memuliakan Tuhan.